Apakah ada batasan jumlah air yang digunakan untuk berwudu dan bagaimana wudu seorang yang dia berwudu dengan jumlah air yang sedikit? Misalnya di bawah satu genggaman atau satu jengkal pada bak di WC tempat wudu mahad. Tidak ada batasan. Ya. Namun hendaknya seorang sederhana dalam memanfaatkan air ketika berwudu. Kata Anas bin Malik, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bi bis-sa' ila arba'ati amdad. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau biasa ketika berwudu itu satu mud. Satu mud itu adalah dua telapak tangan laki-laki dewasa. Itu satu mud. Itu mencukupi wudunya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan beliau mandi dengan satu sha'. Satu sha' itu 4 mud sampai 5 mud. Nah, menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam sederhana dalam menggunakan air. Maka tidak sepantasnya seorang israf.